daya merayuku tak sebebas merpati. Ketika ku dengarkan lagu karangan Yofi, kini aku tahu cara menyatakan cinta. Ku ganggumu, izinkanlah aku menyayangimu. Gara-gara Kak Hina, kita pun punya cerita cinta. Gara-gara Kak Hina, bergolak rasa di dada. Tadinya, oh tadinya, aku hampir-hampir insomnia. Gara-gara Kak Hina, kau jadi kasih tercinta. Kaulah permaisuriku, kaulah raja hatiku, kaulah permaisuriku. Cinta dari mata turunnya ke hati. Apa mau dikata bila ku jatuh hati? Ketika ku dengarkan lagu karangan Yofi, kini aku tahu cara menyatakan cinta. Gara-gara Kak Hina, kita pun punya cerita cinta. Gara-gara Kak Hina, bergolak rasa di dada. Tadinya, oh tadinya, aku hampir-hampir insomnia. Gara-gara Kak Hina, kau jadi kasih tercinta. Juga kepadanya, seandainya aku bisa terbang, kan ku jelang engkau kekasihku. Gara-gara Kak Hina, kita pun punya cerita cinta. Gara-gara Kak Hina.